السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ولي الحمد أكرمنا بالإسلام وألزمنا التقوى ونصلي ونسلم على حبيب الأمين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita mencoba melihat surah Al-Baqarah ayat 117 sebagai lanjutan dari bedah tafsir Sya'rawi. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, badi'us samawati wal ard, وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah pencipta langit dan bumi, dan Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Pada pembahasan yang lalu, yaitu pada ayat 116, Allah menerangkan bahwa perkataan Allah mempunyai anak adalah sesuatu kedustaan. Maka pada ayat ini Allah menginginkan agar kita memperhatikan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, yang ini adalah untuk memperkuat bahwasanya Allah tidak perlu keturunan, Allah tidak perlu sekutu, apalagi anak, karena hal itu menunjukkan sifat-sifat lemah. Maka di dalam ayat ini, menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk malaikat dan jin serta manusia, dan suatu hal yang luar biasa, antara satu dengan yang lain tidak sama postur dan bentuk tubuhnya, dan asal penciptaannya pun berbeda. Manusia dari tanah, jin dari api, malaikat dari nur. Ini menunjukkan bahwa konon lagi mau mengambil anak, tak mungkin sajalah. Sudah cukup segala sesuatunya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya berpaham atau menginginkan anak tidak lebih dari makhluk, baik itu hewan ataupun manusia. Karena apa? Sebab mereka orang lemah. Contohnya kalau seorang yang sudah menikah namun belum diberi keturunan, sudah 8-9 tahun, dia merasa gelisah karena dia memikirkan, kalau saya dah tua nanti, siapa yang akan mewarisi harta saya ini? Kalau saya sudah tua nanti, siapa yang akan memelihara saya? Alangkah enaknya kalau punya anak, ada kawan untuk bercengkrama, ada kawan untuk berbagi rasa. Nah, ini tidak mungkin sama Allah. Badi'us samawati wal ard, idza qada amra, bahwasanya bila Dia ingin memutuskan sesuatu. Dan pada keterangan yang lalu itu disebutkan bahwa persoalan menciptakan Isa, Adam, itu perkara mudah bagi Allah. Jadi tidak sesulit apa yang difikirkan dalam filsafat teologi Kristen ataupun teologi-teologi yang lain. Tidak terlalu menjelimet. Bagikan orang sekarang mencipta televisi, internet dan lain sebagainya, yang pada masa dahulu itu ada sesuatu hal yang luar biasa, impossible terkadang, tak mungkin terjadi. Tapi itu bisa terjadi sekarang. Nah, oleh sebab itu bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Maka bila Dia menghendaki segala sesuatu, Dia katakan kun fayakun. Nah, pendengar yang berbahagia, ayat ini juga menjadi sebuah pegangan bagi kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, problem apa yang sedang kita hadapi, itu tidak lepas dari qada, keputusan, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Allah itu berkuasa. Nah, kalau sudah begini bentuk keiktikad kita, maka kenapa kita perlu kecewa, perlu putus asa, kita menjadi orang yang apatis, bahkan sebagian bunuh diri, bertindak di luar yang wajar. Nah, ini tentunya kita melihat bahwa ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka itu persoalan sudah selesai, tidak perlu lagi diperdebatkan. Bagaikan Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang memperdebatkannya. Sama dengan Allah juga menciptakan Adam, menciptakan Hawa, dan menciptakan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Bagi kita umat Islam, tidak lebih dari hal-hal yang biasa, karena Allah badi'us samawati wal ard, mencipta langit dan bumi dengan segala persoalan yang ada di dalamnya. Mungkin ini sebagai pengantar. Ada diskusi dari teman-teman, silakan. Ya, Ustaz Hanafi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata qadha, yang apabila kita lihat di dalam kamus bahasa Arab banyak sekali pemahamannya. Jadi kalau dari arti-arti itu, kira-kira kata-kata qadha ini yang paling tepat diartikan di sini apa ini, Ustaz? Kalau dalam ayat ini? Iya, dalam ayat kita ini. Kita melihat qadha itu ada maknanya habis atau selesai. Ya. Misalnya selesai melaksanakan haji, fa iza qadaitum manasikakum. Iya. Bisa maknanya kerjakanlah. Ya. Dan bisa maknanya memerintahkan. Maka di dalam ayat ini juga kita melihat bahwa qadha ini memutuskan, ya, khususnya dalam ayat ini. Jadi dalam bentuk perintah gitu. Iya, ya, dalam bentuk perintah. Kun fayakun, keputusan. Ya. Nah, misalnya saja waqdi bainahum bil adli. Putuskanlah, berilah keputusan kepada mereka dengan adil. Iya, karena begini, Ustaz. Di dalam permasalahan mensyarikatkan Allah ini atau membuat sekutu bagi Allah, orang-orang musyrik itu mengatakan bahwa kami sebenarnya tidak menyembah dia, tetapi kami menyembah zat yang syarikat bagi Allah itu untuk mendekatkan kami kepada Allah. Liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi sebenarnya bagaimana keputusan Allah tentang mentauhidkan dia? Apakah alasan daripada orang-orang musyrik ini tadi yang mengatakan kami menyembah patung, kami menyembah ini, menyembah itu, menyembah pohon kalau zaman dulu, itu karena kami ingin mendekatkan diri kami kepada Allah? Atau dalam bahasa yang lebih selalu dikenal di dalam konteks Islam itu adalah tawassul. Bagaimana sebenarnya ini, wasilah? Nah, jadi kalau dalam yang pembicaraan seperti ini, jelas sekali Allah tidak menerima adanya perantara ketika mereka ingin menghadap Allah. Nah, kenapa? Jawabannya sangat sederhana sekali. Bukankah Allah itu bisa didatangi langsung lewat ibadah-ibadah yang ada? Bukankah Allah itu lebih dekat daripada urat nadi dan urat leher kita sendiri? Nah, kalau sudah begitu pemahamannya, kenapa harus pakai perantara? Nah, maka saya lebih cenderung orang-orang ini cuma mencari alasan saja. Kenapa? Sebab kita mengetahui bila rahib-rahib itu sudah terbiasa dengan pekerjaannya dan ada pengikutnya, dia mendapat keuntungan dari situ. Bisa keuntungan materi, bisa keuntungan yang bersifat kepemimpinan dan disegani, dan dia didengar apa omongannya. Nah, akibat dari yang seperti-seperti inilah mereka tidak ingin mengarahkan pengikutnya kepada agama yang betul-betul asli dan original. Artinya apa? Tidak ingin mengarahkan pengikutnya untuk menghadap kepada Allah secara langsung. Kita bahasakanlah, masa kalau ada orang bersalah kepada kita, lantas kalau mau bertobat atau memohon kemaafan dari kita, lantas dia menghubungi seseorang, seseorang itu menyampaikan kemaafan kepada kita, bukan dia langsung. Tentunya kita tidak bisa terima ini. Sebab apa? Yang bersalah itu bukan Anda, tapi dia. Demikian juga dengan Allah. Ya, ketika seseorang berdosa dengan Allah, berbuat salah, jangan pakai perantara, artinya ada sukukul ghufran, surat pengampunan dosa, untuk apa itu? Tidak ada manfaatnya sama sekali bagi Allah. Yang Allah inginkan, datanglah dengan hatimu, dengan jiwamu, minta maaf, minta ampun, langsung, tidak ada perantaraan. Jelas sekali ini. Iya, di sisi lain ini Ustadz Hanafi, indahnya Islam itu sebagai agama kasih, itu cukup menurunkan taubat kepada umat manusia. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi Allah begitu mengetahui Adam berdosa, Allah juga mengajari kepada Adam bagaimana cara bertobat. Iya. Selesailah dosa Adam oleh Adam sendiri. Namun permasalahannya, umat Nasrani ini mengatakan Allah membutuhkan anak untuk menebus dosa manusia. Sebenarnya tumbal. Iya. Tumbal dari para pendeta untuk mendapatkan upeti. Persepuluh namanya, atau persenan. Yang lebih tinggi dari umat Islam. Zakat umat Islam 2,5%. Kaum Nasrani 10%. Masya Allah. Bukan untuk kemaslahatan agama, tapi untuk kantong pendeta. Di sisi lain, kenapa mereka mempertuhankan ini? Kenapa kok dijadikan anak? Karena Nabi Isa lahir dari ibu tanpa ayah. Ini suatu hal yang menyedihkan di kalangan umat Nasrani apabila mereka mendengar dari kaum Bani Israel. Kenapa? Karena dituduh Maryam berselingkuh dengan Yusuf An-Najjar. Nauzubillah min zalik, kan begitu. Iyalah. Sementara umat Nasrani mengatakan ini anak Tuhan. Yang paling jernih berpikir itulah Islam. Betul. Sehebat apapun kelahiran anak tanpa ayah tidak menyebabkannya Tuhan. Karena pernah terjadi pengalaman yang lebih dahsyat, Adam melahir tanpa ayah dan ibu tidak jadi Tuhan. Begitu juga lahirnya anak tanpa ayah bukan suatu hal yang mustahil, karena mukjizat telah dilalui oleh banyak rasul sebelumnya. Jadi Islam mengatakan bahwa Isa adalah nabi yang mulia dari ibu yang sangat mulia. Jadi sebenarnya disinilah Islam itu berani berdialog dan terbuka untuk berdiskusi dengan agama manapun, karena kebenaran ada pada kita. Saya bikin menambahkan ya, untuk menegakkan kembali gitu ya, untuk membetulkan kembali cara berpikir yang salah. Saya sebenarnya kalau selahir kelahiran tadi ada tanpa ayah, tanpa ibu, sebenarnya orang sekarang ini ada cuek aja dia. Mau ada ayahnya, mau ada ibunya. Biasanya. Single parent. Mana ayahnya nih? Lagi di langit katanya. Mana ayahnya? Gak ada. Tapi saya rasa itu beda konteksnya nih, Ustaz. Iya, ini aduan kita saja lah gitu. Iya, jadi menarik dari ayat ini, saya melihat bahwa permasalahan kun fayakun ini, jadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali menegaskan bahwa ketika Allah menciptakan Isa itu betul-betul dengan kekuasaannya. Betul. Begitu. Qudu, ya. Iya, dengan kekuasaan dan sepenuhnya adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya kata Imam Asy-Syarawi bahwa seorang pencipta ya, kalau dia menciptakan sebuah kue, seorang manusia membuat kue misalnya, tolong buatkan kue yang istimewa, maka dia akan membuat kue itu tadi. Tapi dia tidak bisa membuat kue yang kedua yang sama persis. Betul. Mengapa? Karena bisa saja agak lebih besar atau agak lebih kemanisan, kecil atau kemanisan atau kurang. Tetapi Allah ya adalah badi'. Arti badi' itu adalah pencipta dengan segala bentuk acuan yang sangat sistematis dan terukur. Sehingga dia mampu menciptakan manusia, dia mampu menciptakan makhluk-makhluk yang lain dengan amat sangat terukur. Artinya bisa sama persis. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa dalam ayat ini juga, orang-orang yang menentang menghidupkan kembali manusia dari alam kubur, ya, itu terbantah dengan kun fayakun ini tadi. Mengapa? Kita bisa melihat pohon-pohon, kata Imam Asy-Syarawi. Pohon-pohon itu diciptakan atau tumbuh dari tanah, tapi beragam bentuknya. Ya, ada yang dari tanah juga, tumbuh di tanah rasanya pedas, cabai. Ada yang tumbuh di samping cabai itu tebu, rasanya manis. Artinya dari satu zat bisa muncul beragam rasa, beragam cita rasa dan beragam bentuk. Apalagi Allah hanya membangkitkan manusia yang satu bentuk ini tadi dari dalam tanah, tentu amatlah sangat mudah bagi Allah. Inilah yang kemudian menjadi kata-kata pemahaman kun fayakun sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Syarawi tadi. Ya, jadi ini kita melihat bahwa ayat ini hanya milik Allah. Kita tidak boleh menggunakan kun fayakun dalam hidup ini. Iya. Sebab kalau dalam hidup ini ada proses alam namanya. Kita kalau mau kaya, mau jadi orang pintar, belajar. Tidak boleh kun fayakun. Kalau kun fayakun dia mencuri dia. Kun fayakun, tek, dipetiknya ada keluar duit orang, kan begitu. Ini ada pengalaman ini, Ustaz. ketika banyak orang yang mempelajari ilmu kebatinan kan Ustaz ya. Banyak ayat-ayat yang muncul di situ pada akhir gitu kan, sebelum la haula wala quwata illa billah kun fayakun gitu kan. Saya pernah mencoba itu satu kebatinan gitu kan. Berhasil. Katanya ini guru ini bisa lompat-lompat gitu dalam satu ruangan gitu. Oh, karena pakai apa? Kun fayakun gitu. Jadi kodok itu ya. Bukan. Jadi bukan supaya orang itu percaya gitu, Ustaz. Jadi kalau dinisbahkan dalam ayat ini, Ustaz, apakah memang betul-betul kun fayakun itu bisa melompat-lompat? Bisa terjadi pada hak diri manusia atau pada hak Allah Subhanahu wa taala gitu kan? Saya pertegas lagi. Atau ini mengobati kesurupan massal ini, iya, Ustaz. Ini hanya milik Allah. Kalau ada orang yang mengakui dengan kun fayakun dia bisa terbang, bisa melompat-lompat dalam satu ruang, itu tidak lebih dari penggunaan syaitan dan jin. Masyaallah. Tidak ada lain kecuali apa? Itu saja yang mereka gunakan. Cuman kamuflase saja menggunakan kun fayakun kah atau yang lain kah atau yang lain. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia ini tanpa ada proses alam. Kalau Anda mau terbang naik pesawat, kan jelas persoalannya. Jadi secara hukum orang yang pakai kayak gini ini apa ya, dalam pandangan Islam? Masyaallah, nauzubillah. Jadi kalau orang kayak gitu cepat bertobat. Harus. Tidak dipandang dia seorang kiai, ulama, apa saja bentuknya. Yang jelas hukumnya jelas. Bahwasanya ini milik Allah, bukan milik manusia. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kita jelaskan kami dari tim terjemah Safir Sya'rawi, Safir Al-Azhar, Forum Silaturahmi Alumni Mahasiswa Al-Azhar di Medan. Mengucapkan terima kasih Bapak Ustaz Zainal Arifin, Akh Safiar, dan Ustaz Ferdana dan Ustaz Ardiansyah. Kami semua mengucapkan ahlan wa sahlan bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung bulan anu wassalam.